mengapa aku sangat rindu padamu. Masa terbilang lampu merah bila aku apel ke rumahmu. Sesungguhnya aku mengharap ingin bertemu lepaskan rasa rindu. Nurjana, Nurjana, Nurjana, aku cinta. Terima kasih.